Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, juga para hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, untuk Bandung 1476 AM, para pendengar Radio Roja Lampung di 91,1 FM, di Brau 95,1 FM, Tanjung Pinang di 96 FM, juga Pontianak di 101,4 FM, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab pembahasan surah Al-A'raf 191. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun? Ayat ini sudah kita bahas. Kita masuk dalil kedua, surah Fatir ayat 13. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Berhala-berhala yang kalian mintai dengan doa kalian, sedikit pun tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuasaan, min qitmir, sekalipun setipis kulit kurma. Kitmir itu kulit bagian luar dari buah kurma yang tipis. Itu namanya kitmir. Allah menegur orang-orang musyrikin yang berdoa ke berhala mereka, termasuk baik berhalanya itu patung, pohon-pohon, batu-batu, atau ruh-ruh orang-orang yang sudah meninggal. Karena pada hakikatnya patung-patung yang mereka sembah pun visualisasi dari orang yang sudah meninggal, yang dianggap orang soleh. Lata, Uzza, dulunya orang-orang soleh, lalu meninggal, lalu dibuat patungnya. Lalu mereka berdoa kepada patung ini. Jadi yang mereka mintai dengan doa itu sedikit pun tidak memiliki kekuasaan, walaupun kekuasaan itu setipis kulit kurma. Berdasarkan hal itulah, maka oleh Allah ditegur, diingatkan, disentil. Jadi berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa mereka itu tidak memiliki kekuasaan apapun. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah manusia secara penuh memiliki kekuasaan terhadap buah kurma? Maka dijawab, kekuasaan manusia terhadap buah kurma itu kekuasaan yang parsial. Karena manusia tidak boleh memperlakukan buah kurma yang dimilikinya kecuali sesuai dengan kehendak syariat. Kita ambil umpamanya atau beli buah kurma 1 kilo, lalu dibuang, lalu dibakar, lalu dimubazirkan begitu saja. Itu terlarang secara syar'i. Dibenci oleh Allah Azza wa Jalla karena menyia-nyiakan harta. Ada 3 hal yang membuat Allah ridha, 3 hal yang membuat Allah benci. Wa yaskhutu lakum, Allah benci kepada kalian, salah satunya adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, ketika manusia memiliki buah kurma atau makanan apapun, tidak bisa semau gue dengan cara dibuang-buang, dibakar, dibiarkan secara sampai basi, maka itu penyia-nyiaan terhadap harta. Maka sebenarnya buah kurma atau makanan apapun atau harta apapun yang kita miliki amanah dari Allah untuk diperlakukan sesuai dengan ketetapan syariat. Nah, oleh karena itulah maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyatakan bahwa berhala-berhala yang kalian mintai dengan doa-doa kalian itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, lalu Allah menyatakan in tad'uhum la yasma'una du'a'ahum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian berdoa kepada mereka, berdoa kepada berhala, patung, batu, pohon, kuburan, orang-orang yang sudah mati, walaupun orang tersebut ketika hidupnya orang soleh wali Allah, in tad'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka itu tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya toh mereka itu mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Coba perhatikan apa yang dikemukakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 42, ketika Ibrahim mengingatkan bapaknya yang menyembah patung. Apa kata Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu, ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Hai bapak, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau? Oleh karena itulah, maka kalau patung tidak bisa mendengar, berhala tidak bisa mendengar, orang yang sudah dikuburkan tidak bisa mendengar, apa yang memotivasi orang untuk berdoa kepada hal-hal seperti itu? Ini sebuah tindakan yang bodoh. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah 130, wa may yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang benci kepada Ibrahim, kepada agama Ibrahim, kecuali orang itu adalah orang yang bodoh. Milah agama Ibrahim itu melarang syirik, melarang berdoa kepada berhala, melarang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Itulah milah Ibrahim. Lalu Allah menyatakan, wa may yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada. Man di sini bermakna nafi. Man di sini bermakna tidak ada. Tidak ada yang benci, yang anti kepada Ibrahim, kepada agama Ibrahim. Tidak ada yang anti terhadap perbuatan syirik, kecuali orang itu adalah orang-orang yang bodoh. Lalu Allah menerangkan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti, berhala-berhala itu ingkar kepada perbuatan syirik orang-orang yang menyembahnya. Ingkar, mengingkari, kalian ini keliru. Lalu menjadi musuh bagi penyembahnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-6 pada pertemuan yang lalu, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, berhala-berhalanya itu menjadi musuh kepada para penyembahnya, dan berhala-berhala itu ingkar kepada peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya kepada mereka. Sekalipun mereka itu batu, pohon, atau benda-benda mati yang lainnya, tapi dari zahir ayat, ayat itu kan menyatakan para berhala yang disembah itu ingkar kepada para penyembahnya. Zahir ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan membuat benda-benda mati tersebut bisa berbicara, lalu ingkar kepada perbuatan syirik orang-orang yang menyembahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, annahu inda ba'thin nas yuqalu likulli ummatin latattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'budu min dunillah. Bahwa kelak ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, setiap umat itu akan dikatakan, hendaklah setiap umat mengikuti apa yang disembahnya selain Allah ketika di dunia. Maka orang yang menyembah patung kelak akan mengikuti patung itu pada hari kiamat. Patung itu bisa berbicara, lalu mengingkari perbuatan syirik orang-orang yang menyembah kepada patung itu. Dan ini wajib diyakini. Allah menyatakan di akhir ayat ini, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang mampu memberikan berita kepada kamu mithlu khabir, seperti khabir. Khabir itu Allah. Maknanya, kalau umpamanya kita mendengar berita bahwa nanti patung, batu, pohon yang disembah bisa bicara, hidup mengingkari perbuatan syirik orang-orang yang menyembahnya, kita seolah-olah tidak akan bisa percaya masa benda mati bisa bicara. Tapi yang menginformasikan ini khabir Allah Azza wa Jalla, maknanya adalah annahu la yukhbiruka bil khabari mithla khabirin bihi wa huwa Allah Azza wa Jalla li'annahu la ya'lamu ahadun ma yakunu fi yaumil qiyamah illallah wa huwa khabarun sidqun li'anna Allah ta'ala yaqul wa man asdaqu minallahi qila. Maknanya adalah tidak ada yang bisa memberikan kabar kepadamu dengan kabar seperti ini kecuali Allah, karena Allah mengetahui keadaan pada hari kiamat. Tidak ada yang tahu tentang keadaan hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kabar, informasi, berita dari Allah pasti benar, sebab dalam surah An-Nisa 122 dinyatakan وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Siapa sih yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla? Nah, Allah menyebut وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu seperti khabir. Makna khabir itu apa? Makna khabir adalah al-alim bibawatinil umur, yang mengetahui terhadap hal-hal yang tersembunyi dari seluruh perkara. Kiamat, kita sering mendengar apa yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, gaib bagi kita. Kita tidak tahu. Tapi Allah sudah memberitahukan dalam ayat, dalam banyak hadis. Termasuk dalam ayat ini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti, berhala-berhala itu mengingkari perbuatan syirik kalian. Maknanya apa? Maknanya berhala-berhala itu hidup nantinya, bisa bicara. Dan isi pembicaraan ingkar kepada perbuatan syirik orang-orang yang menyembah kepada berhala tadi. Allah menginformasikan ini. Maka disebut Allah itu khabir. Khabir artinya memberitahukan hal-hal yang tersembunyi dari seluruh perkara. Timbul pertanyaan, sekarang bagaimana kalau berdoanya itu ke orang yang sudah mati, tapi orang ini selama hidupnya dianggap soleh, para wali Allah, datang ke kuburannya lalu minta-minta, apakah orang yang mati bisa mendengar? Dan banyak orang menjawab iya, berdasarkan banyak hadis. Di antaranya, ketika kita masuk ke kuburan, ada doa dan salam yang kita ucapkan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dari kalangan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan insya'allah kami semua akan menyusul kalian. Apakah ucapan salam kita ini didengar oleh penghuni kubur, gitu ya? Kalau tidak didengar, ngapain salam? Kan gitu. Dijawab, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua jawaban para ulama tentang masalah ini. Jawaban pertama menyatakan tidak mendengar. Adapun salam di sini, salam berupa doa, bukan ngajak berbicara. Semoga keselamatan terlimpah atas kalian. Diniatkan untuk mendoakan keselamatan kepada orang-orang itu. bukan untuk ngajak berbicara. Itu yang pertama. Terus andai mereka itu bisa mendengar dengan cara umpamanya dikembalikan dulu ruh mereka ke dalam jasad mereka sekedar untuk menjawab, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dan yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, disebutkan bi annal insan idza sallama ala syakhsin ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruhahu faraddas salam. Manusia bila dia menyampaikan salam kepada seseorang yang dia kenal waktu di dunianya kenal, lalu sudah mati, ke kuburannya menyampaikan salam, Allah mengembalikan ruh orang itu ke dalam jasadnya, lalu orang itu menjawab salamnya. Riwayat ini bisa kita lihat di dalam Al-Istidkar susunan Ibnu Abdul Bar, juz yang pertama, bab Jami'ul Wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang ada di alam kubur ketika dikasih salam mendengar dan menjawab, ruhnya dikembalikan. Tapi sekalipun demikian, disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin, fa idza kanu yasma'una as-salam fala yalzam ay yasma'u kull syai'in. Seandainya mereka mendengar salam, tidaklah mesti bahwa mereka pun mendengar selain salam. Mendengar semua omongan orang yang masih hidup, enggak. Karena dalam hadis tadi disebutkan, kalau diberi salam, ruhnya dikembalikan, lalu menjawab. Kalau salam, tapi selain salam, ruhnya tidak dikembalikan. Oleh karena itu, selain salam, mereka tidak mendengar ucapan itu, ucapan orang-orang yang hidup di dunia. Itu pertama. Kedua, thumma law furidu annahum yasma'una ghair salam fa inna allaha sarraha bi annahum la yasma'una du'a'a man yad'uhum wa la yumkinu an naqula innahum yasma'una du'a'a man yad'uhum li anna hadha kufrun bil Qur'an. Kata Syaikh Al-Utsaimin, seandainya mereka pun bisa mendengar ucapan selain salam, tapi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka yang di alam kubur itu tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ini ayatnya yang tadi kita jelaskan dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-14. In tad'uhum la yasma'una la yasma'u du'a'ahum du'a'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Itu ayat. Siapa orang yang menyatakan, oh orang-orang di alam kubur itu bisa mendengar doa kita, itu bertentangan dengan ayat ini. Allah menyatakan, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa kepada penghuni kubur, penghuni kubur ini tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Ini Quran. Siapa yang menyatakan, oh wali-wali Allah yang di alam kubur itu bisa mendengar doa kita, orang itu telah bertolak belakang dengan ayat ini nih. Berdasarkan hal itulah, maka wajib diyakini, siapapun yang berdoa ke penghuni kubur, siapapun penghuni kubur itu, wajib kita yakini penghuni kubur itu tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya, berdasarkan penjelasan ayat. Lalu selanjutnya Allah menyatakan, walau sami'u, seandainya mereka pun mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Berdasarkan hal itulah, kalau toh mendengar tidak bisa mengijabah, apalagi tidak mendengar. Jadi segala kemungkinan sejak awal tahapan-tahapan diijabahnya doa oleh orang yang sudah meninggal itu sudah ditolak oleh Allah. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang sudah mati lalu kalian minta dengan doa kalian itu, orang yang sudah mati itu tidak memiliki kekuasaan sekalipun, hanya setipis kulit kurma. Terus Allah menyatakan, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak akan dengar doa kalian. Terus mendengar ya. Jangan-jangan mendengar. Allah menegaskan lagi, seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Terus mau apa lagi itu? Ya. Nah, jadi inilah yang pertama, bahwa mayit di alam kuburnya tidak bisa mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup di alam dunia, terlebih doa orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Pendapat kedua, ada sebagian ulama yang menyatakan mayit bisa mendengar. Pertama, dalilnya salam kita kepada penghuni kubur waktu masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, sampai akhir doa ini. Ini sudah kita bantah. Kedua, di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa ketika orang-orang yang menguburkan beres dari menguburkan mayat lalu pulang, ketika pulang si mayit dibangunkan dan mayit itu mendengar langkah-langkah kaki orang yang pulangnya, ya. Dan hadis tersebut sahih diterima dari Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz bab al-mayyitu yasma'u khafqan ni'ah, bahwa mayit itu bisa mendengar langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Apakah ini kurang begitu jelas menjadi dalil bahwa mayit bisa mendengar omongan orang yang masih hidup termasuk yang berdoa, gitu ya? Dibantah oleh para ulama. Pertama, salam orang yang masih hidup ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, tidak mesti bahwa mayit itu mendengar. Contoh nih, para sahabat ketika sholat, di dalam sholat tasyahud, mereka membaca salawat dan salam kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat-salat mereka. Dikeraskan tidak bacaannya? Tidak. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar enggak? Pasti tidak mendengar salam mereka dalam tasyahud-tasyahud mereka. Jadi walaupun di dalam sholat para sahabat menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal nabinya masih hidup, ucapan salam sahabat tidak menunjukkan bahwa nabi yang diberi salam itu mendengar salamnya para sahabat. Demikian juga salamnya kita kepada penghuni kubur ketika kita berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlan diyar, tidak mesti bahwa mereka itu mendengar. Ini yang pertama. Kedua, dalil kedua bahwa mayit itu bisa mendengar langkah-langkah sendal orang-orang yang menguburkannya, maka ini khusus pada momen itu. Khusus pada momen ketika menguburkan, mereka pulang mendengar langkah-langkah sendal. Adapun selain itu, mereka tidak bisa mendengar. Alasan logisnya apa? Alasan logisnya banyak. Seusai mayat dikuburkan, datang dua malaikat di alam kubur. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Disuruh bangunlah orang itu, bangun. Begitu bangun, karena belum ada tanya jawab, belum ada pertanyaan, suara langkah-langkah sendal orang yang mengantarnya terdengar. Tapi setelah itu difitnah. Fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan di alam kubur disertai dengan bentakan dahsyat sekalipun dia orang mukmin. Nah, bentakan dahsyat dari malaikat Munkar dan Nakir ketika bertanya, ya. Ketika menjawab pertanyaan, seusai menjawab pertanyaan, si mayit itu kalau dia orang mukmin disibukkan dengan hal-hal yang menjadi nikmat kubur. Dibukakan pintu ke arah surga, mengalirlah aroma surga, wewangian surga, angin dari surga, dihamparkan kasur dari surga, dipakaikan pakaian dari surga. Lalu datang orang dengan pakaian yang bagus, wajah yang bagus, tutur kata yang bagus, dan seterusnya sampai mengalami nikmat kubur. Itu sibuk. Kalau toh lagi sibuk begitu, ada orang yang datang kemudian berdoa, apa bisa mendengar? Apa digubris enggak? Enggak. Oleh karena itulah logis. Apabila si mayit hanya bisa mendengar langkah-langkah sendal orang yang mengantarnya, ketika orang yang mengantarnya itu pulang ke rumahnya masing-masing, saat itu mayit masih baru bangun dan belum ditanya apa-apa. Setelah proses pertanyaan itu berjalan, setelah itu sibuklah dengan urusan yang harus mereka hadapi. Jadi sangat-sangat-sangat logis. Itulah penjelasan ayat yang terdapat dalam surah Fatir. Dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq. Muallaq itu tanpa menuliskan sanadnya secara lengkap, langsung anis sahabah, langsung dari sahabat, dari Anas. Tapi Imam Muslim mewasalkan hadis ini dalam kitab sahihnya, demikian juga An-Nasai, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Anas menyatakan, "Shujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum?" Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas, pada waktu perang Uhud, Nabi mengalami luka di kepala dan di wajah. Syujja, as-syajjah itu al-jarah fi ra's wal wajh khasatan. Syajjah itu, syajjah itu artinya luka yang khusus dialami di bagian kepala dan di bagian wajah. Nabi SAW pada waktu perang Uhud mengalami itu, wa kusirat ruba'iyatuhu, sampai tanggal keempat gigi taringnya. Ruba'iyah itu empat gigi taring kalau bahasa kitanya ya. Kalau dua gigi yang paling depan, paling besar, disebutnya sanaya. Lalu sebelah kiri kanannya dua-dua berarti empat kan. Bahasa kitanya itu gigi apa? Gigi taring atau apa? Kalau di depan gigi apa? Gigi seri. Kalau yang sebelah kiri kanannya gigi taring ya. Untuk gigit daging-daging yang alot gitu ya. Nabi tanggal tuh keempat gigi taringnya itu. Berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum akan bahagia kalau mereka melukai nabi mereka? Makna bagaimana atau kaifa di sini, kaifa itu disebut huruf istifham yuradu bihi al-istib'ad. Maknanya jauh. Artinya satu kaum yang telah melukai nabinya jauh dari bahagia. Tidak akan bahagia. Dan ini mengisyaratkan doa beliau bahwa orang-orang yang melukai nabinya itu akan binasa dunia akhirat. Benarkah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ternyata ditegur oleh Allah azza wa jalla. Turunlah Al-Qur'an surah Ali Imran 152. Allah menyatakan laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun dalam urusan ini. Artinya ini bukan urusan kamu gitu. Mau celaka atau tidak tentang hal ini, maka ini bukan urusan kamu. Apa maksudnya nanti akan kita jelaskan. Jadi pada waktu perang Uhud, Uhud itu gunung yang ma'ruf di sebelah selatan kota Madinah. Itu besar dan panjang, ada beberapa bukit dengan kondisi yang gersang. Di dekat Gunung Uhud itu ada bukit kecil yang sekarang disebut dengan Jabal Rumat. Rumat itu jamak dari Rami, artinya orang-orang yang memanah, para pemanah. Disebut Jabal Rumat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan beberapa pemanah di sana. Itu ada di dekat kota Madinah. Madinah An-Nabawiyah. Bolehkah disebut Madinah Al-Munawwarah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan la yuqalil munawwarah li anna dzalika lam yakun ma'rufan indas salaf. Tidak boleh kita mengatakan dengan sebutan Madinah Munawwarah karena sebutan itu tidak dikenal di kalangan generasi salaf. Demikian juga dalam Al-Quran hanya disebut Madinah saja. Adapun Gunung Uhud tadi terjadi peperangan yang dahsyat pada tahun ketiga Hijrah bulan Syawal dan kaum muslimin mengalami kekalahan karena satu kemaksiatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal, Nabi Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran afwan 128 hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum mim ba'di ma araakum ma tuhibbun. Sehingga apabila kalian berpecah belah dan berselisih dalam urusan, lalu kalian maksiat setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa-apa yang kalian cintai, hasolalakum matakrahun, kalian pun mengalami apa yang kalian tidak inginkan, yaitu kekalahan. Yang dimaksud kalian maksiat setelah Allah memperlihatkan apa-apa yang kalian cintai, artinya para pemanah yang diamanati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan meninggalkan posnya. Melihat kaum kafirin sudah kalah, lari dari medan perang, meninggalkan harta-harta yang banyak gitu kan, itu yang mereka sukai. Lupalah kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi. Lalu pergilah mereka menuruni Bukit Rumat untuk mengambil apa? Harta-harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh-musuh. Tanpa diduga pasukan kaum kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang saat itu masih kafir, masih musyrik, menyergap Bukit Rumat itu tadi. Yang sudah banyak ditinggalkan oleh pasukannya, kecuali 1-2 orang, direbutlah posisi itu, lalu berbaliklah keadaan peperangan itu menjadi kekalahan bagi kaum muslimin, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terluka pada kepala dan wajahnya. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, coba perhatikan. Kata beliau, qad hasalat hazimatul muslimina li ma'siyatin wahidah. Wa nahnu al-an nuridu al-intisar wal ma'asi katsirah indana. Wa li hadza la yumkin an nafraha bi nasrin ma dumna ala hadhihi ala hadhihi al-hal. Kata Syaikh Al-Utsaimin, kaum muslimin saat itu mengalami kekalahan hanya karena satu kemaksiatan. Kita sekarang mengharapkan pertolongan Allah dengan seabrek kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa berbahagia memperoleh pertolongan Allah selama kita bergelimang dalam syirik, bid'ah dan kemaksiatan lainnya. Kecuali apabila Allah memberikan taufik kepada kita dan memperbaiki keadaan kita karena ikhtiar kita untuk memperbaiki diri. Mungkin baru itu bisa teralami kemenangan Allah akan berikan kepada kaum muslimin seperti itu. Terlukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tanggallah gigi-gigi taring beliau. Kemudian beliau menyatakan, bagaimana mungkin satu kaum yang melukai nabinya akan berbahagia. Berdasarkan kejadian itu dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, maka turunlah ayat dari Allah azza wa jalla yang menyatakan, laisa laka minal amri syai'un. Kata Allah, tidak ada sedikit pun urusanmu dalam masalah ini. Ayat ini ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berupa apa? Berupa ucapan Allah kepada Nabi hanya satu kalimat. Nabi mengucapkan, bagaimana mungkin satu kaum yang melukai nabinya akan berbahagia. Hanya kalimat itu. Kata Allah, ini bukan urusanmu. Ini urusan Allah Azza wa Jalla. Seluruh urusan ada di tangan Allah. Dialah satu-satunya yang menciptakan. Dia pula satu-satunya yang mengatur. Makhluk tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat atau madarat sekalipun kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Kalau Nabi ketika masih hidup saja tidak bisa dan ditegur oleh Allah tidak boleh mendoakan kebinasaan abadi kepada orang-orang yang menyakitinya, apalagi kalau beliau sudah meninggal. Apalagi kalau yang sudah meninggal itu bukan Nabi, tapi manusia biasa sekalipun manusia yang soleh. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwa kita tidak boleh mengumbar lisan terhadap orang yang bergelimang dalam maksiat, bahwa orang itu akan binasa secara abadi sampai di akhirat. Tidak boleh. Makanya Nabi SAW pun ditegur, bagaimana mungkin mereka yang melukai nabinya itu akan bahagia. Ditegur oleh Allah, jangan begitu. Seolah-olah orang-orang yang melukai Nabi di perang Uhud itu pasti akan binasa sampai di akhirat. Kan seolah-olah begitu kan, ditegur. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kematian orang-orang itu. Sebagai bukti betapa banyak orang kafir yang melukai Nabi di perang Uhud, di kemudian hari masuk Islam. Contoh yang nyata, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menjadi seorang panglima yang paling terkemuka, yang tiada duanya. Seorang yang sangat-sangat mendambakan mati di medan perang. Tapi karena keahliannya dalam berperang, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka, tapi beliau meninggalnya di atas tempat tidur. Tapi sesuai dengan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang meminta kepada Allah untuk dimatikan sebagai syahid dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan menempatkan dia selevel dengan para syuhada sekalipun matinya di atas tempat tidurnya. Seperti apa yang dialami oleh Khalid bin Al-Walid. Walhasil kita tidak boleh memvonis dan mendoakan kebinasaan abadi kepada orang yang masih hidup. Sebagai contoh, seorang laki-laki taat di zaman Bani Israel bertemu dengan saudaranya yang sedang melakukan kemaksiatan. Ditegur, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang ditegur ini bukannya nurut, dia malah menyatakan khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Nggak nurut, sudah ditinggalkan. Besoknya ketemu lagi, ditegur lagi karena sedang bermaksiat. Dia menjawab khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Sudah 3 kali orang yang ditegur itu mungkin enggak enak sampai menyatakan atub'atsu 'alayya raqiba, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku? Kesal mungkin orang ini ya. Lagi maksiat tegur, lagi maksiat tegur. Kamu tuh datang tuh untuk memata-matai aku ya, gitu ya. Marahlah orang yang taat ini. Lalu mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk memvonis seseorang dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Hak memberi ampunan itu hak siapa? Hak Allah Azza wa Jalla. Dia rebut hak Allah dari diri Allah, mengatasnamakan Allah, wallahi la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ketika di akhirat Allah memanggil orang ini, ditegur keras. Kata Allah, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah mengampuni si fulan itu dan aku membatalkan amal-amal baikmu. Akhirnya si fulan yang berdosa tadi dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang bersumpah atas nama Allah menyatakan kamu tidak akan diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, waliyadu billah. Hadis tersebut diterima dari Jundub bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Ini contoh setiap manusia wajib menjaga lisannya dari memvonis orang lain yang masih hidup karena kemaksiatannya. Betapa banyaknya kita mendengar, menyaksikan manusia yang kufurnya dahsyat, sekufur-kufur manusia. Orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin, tapi menjelang kematiannya dia tobat dan berubah menjadi wali Allah yang sangat dekat. Jadi selama seseorang itu belum mati, tidak boleh kita vonis dengan vonis yang abadi. Segala sesuatu masih mungkin. Sebagaimana juga sebaliknya, seorang muslim yang taat, ahli ibadah, ahli tauhid, ahli amal soleh, sangat mungkin waliyadzubillah orang itu di akhir hayatnya belot dan bergelimang dalam kemaksiatan lalu mati dalam keadaan demikian, waliyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari orang seperti itu. Lalu turunlah ayat yang berisi teguran tersebut. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh untuk memvonis seseorang dengan vonis abadi, sekalipun orang itu orang musyrik, orang kafir, ahli bidah, ahli maksiat. Tidak boleh kita vonis bahwa orang itu akan menjadi ahli neraka, orang itu akan binasa abadi selama-lamanya di akhirat, karena sangat mungkin sebelum dia mati dia bertaubat terlebih dahulu, lalu terhapuslah seluruh dosa-dosanya. Diperkuat lagi dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, apabila berdiri dari ruku di rakaat terakhir dalam sholat fajar, sholat subuh, beliau melakukan kunut nazilah. Di dalam kunutnya beliau melaknat Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Jarir, Nabi menyebut tiga nama. Yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Nabi SAW mendoakan laknat kecelakaan bagi Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Harith bin Hisham. Lalu turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan tanggung jawabmu. Ternyata tiga orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di kemudian hari masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Radhiyallahu anhum ajmain. Coba perhatikan, permusuhan berubah menjadi kasih sayang. Seluruh hati berada dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Dan semua urusan tidak seperti yang kita duga. Seandainya apa yang diduga oleh Nabi SAW itu benar, maka pasti tiga orang yang didoakan laknat oleh Nabi itu akan mati dalam keadaan kufur. Tetapi kenyataannya tiga orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW tersebut di kemudian hari masuk Islam, dan baguslah keislamannya sehingga menjadi para wali Allah Azza wa Jalla. Terhapuslah seluruh dosa dan permusuhan kepada kaum muslimin yang dulunya mereka lakukan, dan yang ada adalah lembaran-lembaran kertas putih yang membentang di hadapannya untuk dia isi dengan catatan iman, ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ma damal insanu lam yamut fa kullu syai'in mumkin kama anna al-muslima nas'alullaha al-himayah qad yazigha qulbuhu lima kana fihi min sariratin fasidah. Selama seseorang belum mati, segala sesuatu mungkin terjadi. Sebagaimana seorang muslim pun, semoga Allah melindungi kita dari jenis orang seperti ini, kadang-kadang hatinya bisa belot karena kerusakan batinnya yang tersembunyi. Walhasil, hadis ini mewajibkan setiap orang untuk tidak memvonis seseorang karena kemaksiatannya dengan vonis bahwa orang ini ahli neraka, bahwa orang ini akan abadi selama-lamanya di dalam azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Makanya turunlah ayat ketika Nabi menyatakan kaifa yuflihu qaumun sajju wajha nabiyihim, bagaimana seseorang atau suatu kaum akan berbahagia kalau mereka melukai wajah Nabi mereka. dan ini berisi mengisyaratkan bahwa mereka akan binasa secara abadi, turunlah teguran dari Allah Azza wa Jalla dengan huruf fa. Fa nazalat, fa di sini disebut fa sababiyah, artinya ayat ini turun karena kejadian itu, karena doa Nabi SAW tersebut. Allah menyatakan walaisa laka minal amri syai'un, bahwa tidak ada urusanmu atau tanggung jawabmu dalam hal ini sedikit pun. Maka dengan hal ini jelaslah tidak bolehnya kita untuk memvonis seseorang karena kemaksiatannya dengan vonis abadi sampai di akhirat. Inilah hadis yang kedua. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis yang berikutnya tentang bab ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Hari ini cukup sampai di sini karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan sebagaimana biasa, tanya jawab hari Jumat ini dikhususkan bagi para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada yang ingin melayangkan pertanyaan, dipersilakan menghubungi nomor Radio Roja Cilengsi, bukan Radio Roja Bandung, karena akan dibacakan langsung di studio Cilengsi. Silakan akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah Pak Asep di Garut? Orang tua yang sudah meninggal ya. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asep di Garut, barakallahu fik, mudah-mudahan di Garut selalu sejahtera di sana dan selalu memiliki semangat tinggi untuk tetap mendengarkan Radio Roja dan menghadiri majelis-majelis kajian sunnah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama menyangkut masalah fikih, saya akan serahkan kepada ustadz-ustadz lain. Kita fokus kepada pertanyaan kedua tentang masalah amal apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak agar pahalanya bisa sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Adakah amal itu? Iya, tentu saja ada. Pertama, Pak Asep barakallahu fik, amal pertama, bila kita sebagai anak-anaknya, jadilah kita sebagai anak yang soleh dan soliha. Seluruh amal baik, amal ibadah yang dilakukan oleh anak-anak itu akan sampai kepada orang tuanya, karena orang tuanya menjadi jalan bagi kebaikan anak-anaknya, sehingga terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Oleh karena itu, di saat si anak tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan solihah, dan pasti tidak lepas dari peran orang tua, walaupun tidak langsung mendidik dengan cara membiayai belajar, pesantren, mengaji, maka itu dukungan dari orang tua kepada si anak, dan pahalanya insya Allah akan sampai. Ditambah dengan idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satu di antara tiga ini adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi pertama, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua, sesering mungkin mendoakan. Orang tua yang sudah meninggal, kakek, nenek, paman, bibi, saudara-saudara, termasuk sahabat-sahabat kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, boleh kita doakan mereka agar diampuni dosanya, agar dicurahkan rahmatnya, agar diterangkan di alam kuburnya, diluaskan di alam kuburnya. Dan doa orang yang masih hidup bagi orang yang mati, insya Allah manfaat. Sebab dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Surah Al-Hasyr ayat 9 menyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'uf rahim. Al-Hasyr ayat 10 ya. Orang-orang yang datang setelah generasi sahabat itu, tabi'in dan seterusnya sampai di zaman kita, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lalu sebelum kami, sudah para meninggal. Didoakan, dan didoakannya serta diabadikannya doa ini dalam Al-Quran menunjukkan ya itu bermanfaat. Termasuk doa dalam sholat jenazah disyariatkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawzatan khairan min zawzati wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati. Disyariatkannya doa-doa itu menunjukkan doa orang yang masih hidup ya bermanfaat bagi orang yang sudah mati, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan. Bukan antara anak dengan orang tua, bukan antara seseorang murid dengan gurunya, bukan antara seseorang dengan saudaranya, tapi secara umum asal dia muslim. Seperti kita mensolatkan mayit muslim yang kita tidak mengenal keseharian dia, namanya tidak tahu, kesehariannya tidak tahu, tapi dipastikan dia muslim, kita mendoakan dalam solat jenazah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, itu menunjukkan doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Ketiga, coba sebelum dibagi waris, sisihkan sebagian dari harta peninggalan orang tua itu untuk diinfakkan, disodakohkan, diwakafkan dengan pemanfaatan yang permanen ke masjid, madrasah, pesantren, sarana, dakwah, dan seterusnya. Agar itu menjadi jariah bagi orang tua yang sudah meninggal tersebut, ya. Kemudian setelah itu coba jalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah semua hal tadi bisa bermanfaat bagi si mayit setelah kepergian mereka ke alam barzah sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 78. Dan mereka meminta ada yang buta huruf, tidak mengetahui artinya, yaitu Taurat, kecuali dongengan dan pembahasan. Dan mereka hanya bisa bisa. Itu bagaimana matanya itu, Ustaz? Ya, sudah, Bu. Coba Afan ambil Quran. Ya, dulu satu kejadian sama Bapak-bapak. Terima kasih atas Ibu. Taib, Ibu Intan di Sumatera Utara. Jazakallahu khair. Ibu Intan bertanya tentang makna yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa, 78 tadi ya? 78. Ayat ke-78 itu berbunyi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara mereka, yang dimaksud mereka adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang ummiyun, ummi itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mereka bodoh. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui isi kitab kecuali angan-angan, kecuali hanya khayalan. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka itu tiada lain kecuali yadhunnun, hanya berdasarkan dugaan-dugaan semata-mata. Jadi ayat ini menerangkan tentang sebagian di kalangan ahlul kitab yang berperilaku seperti itu. Mereka bodoh, tapi mereka menetapkan kaidah-kaidah agama berdasarkan rekaan dan dugaan mereka semata-mata, berdasarkan khayalan-khayalan mereka semata-mata. Maka mereka pasti keliru, pasti salah, pasti terjerumus ke dalam penyimpangan. Karena apa? Karena agamanya dibangun berdasarkan kebodohan, berdasarkan angan-angan, khayalan, dan rekaan, serta sekedar dugaan. Maka agama mereka bagian dari budaya. Budaya itu kan hasil budidaya manusia. Agama mereka ciptaan mereka. Dan ini bertolak belakang dengan Islam. Islam bukanlah agama akal, dalam arti produk akal manusia, bukan. Islam itu wahyu. Oleh karena itu banyak poin-poin penting dari ajaran Islam yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla tidak bisa ditetapkan oleh akal, karena Allah tidak terjangkau oleh akal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadra. Riwayat Imam At-Tirmidzi, sahih dalam kitab Sahih Al-Jami. Berfikirlah kalian tentang apa? Ciptaan Allah. Tapi jangan kalian berpikir dengan akal tentang zat Allah, tentang asma dan sifat Allah, karena akal kalian tidak akan mungkin mampu menjangkaunya. Makanya merumuskan keimanan kita kepada Allah bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh orang-orang yang ahlinya dalam masalah itu, yaitu para ulama. Demikian juga iman kita kepada para malaikat tidak bisa dijangkau dengan akal. Malaikat tidak terjangkau oleh akal. Begitu juga hari kiamat, begitu juga takdir, begitu juga para nabi. Para nabi gaib menurut kita karena sudah berlalu. Dan itu hanya bisa diimani melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga dalam pelaksanaan syariat. Kenapa sholat itu harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada duduk? Kenapa jumlah rokaatnya beda-beda? Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Waktunya hanya lima waktu. Doanya harus begitu. Itu bukan konsumsi akal. Itu harus wahyu. Kenapa sebelum sholat harus wudu dan wudunya harus mencuci bagian-bagian tertentu yang batalnya bagian lain tapi yang dicucinya anggota yang lain lagi. Itu bukan konsumsi akal. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika melihat Nabi berwudu dengan memakai sepatu lalu pas bagian membasuh kaki sepatunya cuma diusap bagian atas bukan bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadzal dinu ala ra'yi la kana asfal khuf aula bil mas min a'la." Seandainya agama ini berdasarkan akal, pasti bagian atas, bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah yang paling kotor, nginjak macam-macam, bagian atasnya enggak. Enggak masuk akal. Kenapa? Karena memang syariat bukan dibangun atas dasar akal, tapi atas dasar apa? Wahyu. Wahyu itu Quran dan Sunnah. Makanya Islam bukan bagian dari budaya, karena Islam bukan produk manusia. Islam itu agama dari Allah, Islam itu agama wahyu yang didasarkan kepada wahyu Allah yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Itulah bedanya agama kita dengan agama-agama lainnya. Adapun agama lainnya itu dianggap sebagai kumpulan hasil pemikiran akal manusia. Makanya nama agamanya dinisbatkan kepada nama orang yang menemukan atau merumuskan pemikiran itu. Buddha diambil dari Buddha Siddhartha Gautama. Hindu diambil dari negeri lahirnya agama ini, India. Zoroaster dari Zarathustra gitu ya. Kristen dari Kristus, Yahudi dari Yehuda. Karena apa? Karena memang hasil pemikiran orang-orang yang disebutkan tadi. Oleh karena itulah maka Islam tidak disebut dengan sebutan agama yang dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam. Nama itu Allah yang memberikan. Dan tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena bukan produk akal orang yang namanya Muhammad SAW. Bukan, ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, orang yang disebutkan dalam ayat 78 dari surah Al-Baqarah tadi, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di antara ahli kitab, ada yang ummi, bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mereka tidak mengetahui isi kitab dan mereka hanya menetapkan agamanya berdasarkan dugaan, rekaan, dan angan-angan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apakah diperbolehkan atau gimana? Yang waktunya tinggal apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Pak siapa Anton? Iya, Pak Minton di Bintara. Barakallahu fik. Bagaimana menghadiahkan Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang dimaksud menghadiahkan Fatihah adalah menghadiahkan pahala dari bacaan Fatihah kita. Menghadiahkan pahala ini oleh para ulama dibahas, bahkan dalam bab tauhid, bukan dalam masalah fiqih. Seperti Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah menetapkan judul bab tersendiri yang disebut dengan Ihda'us Thawab, artinya menghadiahkan pahala. Dibahas. Ibnu Abdul Izzi dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menyatakan ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai. Adapun menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Ibnu Abdul Izzi, Imam Syafi'i menyatakan hadiah pahala tidak akan sampai kepada si mayit. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi anehnya, yang doyan menghadiahkan pahala bacaan, rata-rata ngaku pengikut Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Adapun Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan sampai. Dan boleh berdasarkan beberapa nas dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan sebagian ulama menyatakan secara mutlak hadiah pahala apapun bisa sampai. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga menyatakan tidak mutlak sampai dan tidak mutlak tidak sampai, tapi harus dirinci. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun hadis-hadis yang menyatakan sampai diantaranya, seseorang sahabat, ya Rasulullah, ayah saya sebelum meninggalnya berniat mau haji tahun depan. Tapi sebelum waktu haji tiba dia sudah meninggal. Boleh enggak saya menghajikan beliau? Kata Nabi SAW, boleh. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya, yang hajinya anaknya, tapi pahala hajinya dikirimkan kepada orang tuanya. Seorang wanita datang, ya Rasul, ibu saya sebelum meninggal sakit tidak bisa bicara. Seandainya dia bisa bicara, pasti mewasiatkan untuk infak. Nah sekarang sudah meninggal, boleh enggak saya sedekah atas nama ibu saya? Artinya sedekahnya anaknya, pahalanya sampai ke ibunya. Kata Nabi SAW, boleh. Akhirnya dilakukan. Hadis-hadis ini menjadi dalil tentang sampainya sebagian pahala orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tapi sebagian ulama membatasi, pertama mensyaratkan bahwa yang sampai hanyalah ibadah-ibadah yang diterangkan di dalam hadis seperti haji. Yang kedua, sedekah. Itu pun kalau dilakukan oleh anak-anaknya. Karena anak termasuk bagian dari hasil usaha orang tua. Annal walad min kasbi abih. Seorang anak itu bagian dari usaha orang tua. Dan ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali hasil dari usahanya. Dan anak termasuk bagian dari hasil usaha orang tua. Jadi dibolehkan dan sampai. Oleh karena itulah maka amal-amal yang tidak dijelaskan dalam hadis tidak akan sampai dan tidak boleh. Ini pendapat yang ketiga yang lebih rajih. Adapun ulama-ulama yang umum membolehkan atau menyatakan pahala itu sampai kepada si mayit, itu pun tata cara pelaksanaan dari hadiah pahala itu tidak diseremonialkan. Tidak diupacarakan, ayo kita ngumpul-ngumpul bareng-bareng gitu ya, dipimpin seorang imam ila hadratin Nabil Mustafa wa Abi Barakin wa Umar wa Uthman wa Ali, terus disebutkan beberapa wali Allah, beberapa gurunya, orang tua, terus fil barakah al-Fatihah gitu ya, lalu semuanya membaca al-Fatihah. Maka cara mengirim pahala dari bacaan Fatihah seperti itu oleh para ulama yang bolehkannya pun diingkari. Karena apa? Bukan begitu caranya. Caranya tidak seperti itu. Kalau cara seperti itu berarti membuat sesuatu dari syariat. Terlebih, apakah Nabi SAW mencintai enggak istri pertamanya yang sangat besar jasanya sebagai ahli surga yang dinas oleh Nabi SAW, yaitu Khadijah? Pernah enggak Nabi SAW membacakan Fatihah lalu pahalanya dikirim ke istrinya? Pernahkah Nabi SAW membaca Fatihah lalu pahalanya dikirim ke pamannya yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai pahlawan besar di perang Uhud? Pernahkah para sahabat mengirimkan pahala dari bacaan mereka ke orang tua-orang tua yang mati dalam keadaan Islam? Ternyata tidak. Berdasarkan hal itulah, maka pertama, kita hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang keduanya, tanpa harus dihadiahkan ini pahala, kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Fatihah, kalau kita mengamalkan amalan soleh apapun, itu dengan sendirinya sampai ke orang tua, sampai ke guru-guru kita, sampai kepada Nabi, para sahabat, para ulama terdahulu. Kenapa? Karena kita bisa baca Fatihah, kita bisa baca Al-Quran, itu melalui siapa? Melalui mereka. Tanpa diutusnya Nabi Muhammad, tanpa beliau menyampaikan wahyu kepada kita, apakah bisa kita membaca Al-Quran? Tidak. Oleh karena itu, setiap kali kita baca Al-Quran, otomatis pahalanya sampai kepada Nabi SAW. Karena beliau orang yang pertama kali menunjukkan Al-Islam kepada kita. Juga akan sampai kepada para sahabat. Karena apa? Sampainya Islam pasti melalui apa? Para sahabat. Juga pasti sampai kepada para ulama, pada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Karena apa? Sampainya Islam kepada kita itu pasti melalui mereka. Dan kenalah dengan hadis umum tadi, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Oleh karena itu, menseremonialkan, menghadiahkan pahala secara khusus berarti membikin-bikin syariat baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Begitu Bapak di Bintara, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Pak? Iya, soalnya Pak Irawan di Bangka Belitung ya bertanya, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad susunan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dalam bab Jumat dikatakan ruh-ruh orang-orang mukmin apa mendekat apa? Dan ruh-ruh orang kafir mengenali para pengunjangnya begitu. Taib. Pak Irawan barakallahu fik di Bangka Belitung, terima kasih atas pertanyaannya dan ini masukan kepada saya. Nanti kita insya Allah akan cek betul enggak ada itu, paling di bab tentang keutamaan hari Jumat di dalam kitab apa Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Imbad. Saya belum bisa jawab, tapi nanti kita cek dulu benar tidaknya. Kalau benar, adakah landasannya? Kalau tidak, bagaimana komentar para ulama, terutama Imam Ibnu Qayyim itu sendiri terhadap hal tersebut? Nanti insya Allah akan kita cek, kemudian kita akan bahas lagi di Jumat yang akan datang insya Allah. Begitu saja dulu, saya mohon maaf dan silakan Fawas untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Tati di Jakarta, barakallahu fik. Kalau kita punya pertama orang tua kandung, kedua orang tua angkat yang merawat kita gitu ya dan mendidik kita. Lalu kita beramal soleh. Ini amal solehnya kemana? Apa ke orang tua kandung atau ke orang tua yang merawat kita? Taib. Pertanyaan yang bagus. Pertama, orang yang paling berjasa besar terhadap kita adalah orang tua kandung. Jasanya tidak ada yang menandingi. Seandainya jasa ibu kandung hanya mengandung dan melahirkan semata-mata, setelah itu langsung dioper kepada orang lain, maka tetap jasa mengandung dan melahirkan tersebut adalah jasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Tidak ada yang menandingi dengan amal apapun dan tidak bisa dibalas dengan kebaikan si anak sebesar apapun. Tanpa dikandung dan dilahirkan oleh orang tua, mungkin enggak anak hidup beramal? Tidak mungkin. Oleh karena itu lahirnya anak ke alam dunia tidak diragukan lagi sebagai bagian dari usaha dan ikhtiar si orang tua sehingga melahirkan anak tersebut. Maka sekalipun kedua orang tua itu umpamanya tidak mendidiknya, tidak mengajarinya, tapi si anak tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh karena didikan gurunya, tetangganya atau orang tua lain yang merawatnya, tapi insya Allah ibunya, ayahnya juga akan kebagian dari pahala yang dilakukan oleh anak tersebut, termasuk ibu yang merawatnya, yang mendidiknya. Sebab anak itu menjadi ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh. Karena apa? Karena pasti dididik oleh ibu yang merawatnya, oleh ibu angkatnya. Dibiayai mungkin, dinasihati, diajari, semuanya. Jadi seluruh orang yang terlibat dalam pertumbuhan si anak itu akan kebaikan, akan kebagian pahala dari amalan si anak sesuai dengan kadar dari perannya masing-masing. Makin banyak peran orang itu terhadap kesolehan si anak, makin besar pahala yang dia dapatkan dari ibadah yang dilakukan anak. Makin kecil peran dan keterlibatan dia dalam kesolehan si anak, makin sedikit juga pahala. Dan bila tidak ada peran sama sekali, maka tidak akan ada kebagian pahala dari kesolehan si anak. Begitu Ibu Tati di Jakarta, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbeda. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawas agak kurang jelas, bisa diulang ringkas sih? Baik, barakallahu fik Bapak di Sumatera Utara. Semoga ibunda dari Bapak penanya tadi diampuni semua dosanya, dicurahkan rahmatnya di alam kuburnya, diterangi di alam kubur, diluaskan di alam kubur, dan dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur di sana, Pak ya. Pertanyaannya, apa yang harus, doa apa yang harus diungkapkan, dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan agar bisa bermimpi bertemu dengan ibu, jangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu salah satu wasilah diantara godaan-godaan setan. Untuk apa? Untuk menanamkan kesedihan yang mendalam dalam diri kita terhadap meninggalnya ibu kita yang sudah 10 tahun meninggal. Dengan sedih lalu kita lebih mudah tergoda oleh setan, akhirnya meratap, akhirnya menangis terus, akhirnya terhalanglah kita dari kewajiban, akhirnya pesimis, tidak semangat untuk beraktivitas di kehidupan keseharian kita, dan itu madarat. Oleh karena itu, para ulama menyatakan berdasarkan nas ayat bahwa kesedihan termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Coba lihat Al-Quran menyatakan, kata Allah bahwa innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Setelah sedih lebih diombang-ambingkan lagi oleh setan. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Allah pun melarang kita untuk bersedih. La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, dan jangan kamu sedih. Al-Quran menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih. Kalianlah yang lebih tinggi apabila kalian orang beriman. Al-Quran melarang kita sedih. Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari kesedihan. Dan Al-Quran menyatakan kesedihan termasuk salah satu target setan dalam menggoda orang-orang yang beriman. Makanya mereka berusaha, setan berusaha agar kita sedih dengan cara apapun. Oleh karena itu, mengingat-ingat pengalaman pahit masa lalu yang membuat kita sedih adalah dilarang. Tidak boleh. Oleh karena itu, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Orang tua kita yang sudah meninggal jangan diingat-ingat. Ketika kita ingat, maka doakan kebaikan bagi orang tua dengan doa yang isinya memintakan ampun, memintakan rahmat, minta dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, diluaskan dan diterangi di alam kubur, dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari azab neraka, dan yang sejenisnya dengan bahasa yang kita hafal, yang kita fahami, walaupun bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Apabila bahasa Arabnya kita tidak menghafalkannya dan tidak memahaminya, maka boleh. Adapun berdoa minta dipertemukan di alam mimpi dengan ibu, maka itu belum tentu maslahat. Bahkan mungkin bisa madarat. Seusai mimpi kita bertemu dengan ibu di alam kubur, di alam mimpi, esok harinya kita sedih, nangis seharian. Ditinggalkanlah kewajiban, dilalaikanlah tugas dan tanggung jawab dia. Juga membuat seluruh isi keluarga juga menjadi sedih dan menimbulkan kesedihan di dalam hati orang lain, itu adalah terlarang. Oleh karena itu, Pak, jangan sekali-kali minta kepada Allah agar dipertemukan dalam mimpi dengan ibu, tapi setiap kali kita ingat ibu, setiap kali itu pula kita mendoakan kebaikan bagi ibu di alam kuburnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, terakhir Fawas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Fawas, kurang jelas kedengarannya. As-salatu jami'ah gitu. Iya. Halo Fawas, ulangi mohon. Halo, ini terputus. Baik, pertanyaan yang saya tangkap kalau dari Bapak penanyanya langsung tadi tidak terdengar dari Fawas begini. Ucapan imam sebelum sholat menyeru dengan as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu ya. Apakah ini disyariatkan? Baik, barakallahu fiik. Yang disyariatkan untuk sholat pertama adzan, memanggil orang-orang yang masih ada di rumah, di jalan, di pasar. Dan yang kedua setelah jamaah berkumpul, maka memanggil, mengomando orang untuk sholat dengan cara iqamah. Adapun selain iqamah tidak ada. Dengan seruan as-sholatu jami'ah, as-salatu jami'atan rahimakumullah, itu sama sekali tidak disyariatkan. Berkata al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, di zaman kini, yang dimaksud di zaman kini adalah di zaman Imam Ibnu Hajar, sekitar abad ke-7 Hijriah, beliau menyatakan di zaman kini, yaitu di zaman sekitar 800 tahun yang lalu berarti ya, atau 700 tahun yang lalu, sudah beredar ucapan-ucapan yang dibikin-bikin oleh manusia selain azan dan iqamah, di antara seruan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Maka ini sesuatu yang tidak ada dalam nas Al-Qur'an atau hadis atau ucapan para sahabat ataupun para ulama terdahulu. Berdasarkan hal itu, tidak ada ucapan lain untuk mengomando orang memulai sholat berjamaah selain iqamah atau lafadz qomat yang kita kenal sekarang ini. Taib, sampai di sini saja dulu akhi Fawas, para pendengar di Rojak di mana saja, juga para pemirsa TV Rojak di mana saja Anda berada, baik yang melalui radio, melalui TV ataupun streaming radio di mana saja Anda berada. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan taufik hidayah kepada kita untuk selalu konsisten di atas sunnah dan tegar serta sabar menerima seluruh konsekuensi dari konsistensi kita di atas sunnah tersebut. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,